Gimana sih rasanya kalau kalian ngejalanin hubungan tapi gak ada kepastian? Ditanyain kapan, tapi jawabannya gitu-gitu aja. Sama kayak lagu ini nih. Kita sudah lama bersama, menjalani kehidupan ini. Apa kau ingin lebih serius denganku? Nyatakanlah perjuanganku sekarang. Kau terlambat, jangan hanya singgah untuk sementara. Ku akan pergi jika kau tak serius menjalani kisah cinta denganku. Ya, jadi gini deh, waktu lalu pacaran malah diambil orang lagi. Saya kalau udah ngomongin kayak gini jadi grogi. Nyatakanlah perjuanganku sekarang. Buktikan kau mencintaiku. Hey sayang, hanya singgah untuk sementara. Ku akan pergi jika kau tak serius menjalani kisah cinta denganku. Ku akan pergi jika kau tak serius.